Ya, hei Shilei. Hei. Baik kabar kamu? Jua-jua nak. Kamu apa kabar kamu, Ayum? Sehat. Iya. Selama ini di mana kami ini nggak nampak-nampak? Menjalaikan aku di laut. Menjalaikan di laut? Tapi tak dapat angin pun kencang. Oh, kencang kali angin ini ya? Ha-ha. Daripada menjalaikan nggak dapat, bagus kita nyanyi. Cocok sekali lah. Ah, dengar dulu ini. Tari menari senak dara. Pakai selendang, cantik rupanya. Kalau Ayung sakit kepala, lagu Melayu jadi obatnya. Oh, jadi itu obatnya? Iya. Dengarkan ya, Imam dan Nana nama penyanyinya. Dua dimensi, lagu didendang. Iya. Kalau itu memang obatnya, mainkan patah hati dan pucuk pisang. Mainkan? Mainkan! Thank you. kain laki indai, kain indai dilipat-lipat, lipatlah mari tuan, lipatlah mari. Peace.